ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dalam hadis yang ke-36 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana dalam hadis yang ke-36 tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk melakukan beberapa perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang hamba mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, kemudian dihilangkan kesulitannya. Maka ini adalah suatu hadis yang agung yang akan bermanfaat bagi seorang muslim dalam kehidupannya. Di mana dalam kesempatan yang telah lalu kita telah menyebutkan sebagian dari syarah yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kita sampai pada pembahasan mengenai menutupi aib seorang muslim, yang menutupi aib seorang muslim tersebut dilakukan apabila memang seorang muslim tadi adalah seorang yang betul-betul menjaga dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dikenal bahwasanya dia adalah seorang yang melakukan perkara-perkara yang jelek, melakukan perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dia terjatuh kepada beberapa perkara atau salah satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini wajib untuk kemudian ditutupi dan tidak disebarkan aibnya. Adapun apabila menyangkut seorang yang memang ma'ruf, dikenali dan diketahui bahwasanya dia adalah seorang yang banyak melakukan kemungkaran dan kerusakan, maka seperti ini tidak ditutupi kesalahannya, bahkan kalau bisa diadukan kepada pihak yang berwenang supaya ditahan dan dihalangi dari melakukan kemungkaran-kemungkaran tadi, dihukum dengan hukuman yang setimpal. Demikian pula dalam bab atau perkara mengenai orang-orang yang diberikan amanah namun kemudian sebetulnya dia tidak pantas mendapatkan amanah pun harus diberitahukan, dibeberkan mengenai keadaan diri orang tadi yang tidak pantas untuk mendapatkan amanah supaya seorang yang memberikan amanah kepadanya bisa berpikir kembali, bisa menarik amanahnya, atau kemudian supaya tidak jadi memberikan amanah tersebut, baik berupa amanah untuk menyalurkan sedekah misalnya, atau amanah berupa wakaf dan yang semisalnya. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan ini. Berkata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Qala Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, هذا الإجمال لا يسع تفسيره إلا أن منه. Penyebutan yang global ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah kemudian bisa ditafsirkan kecuali bahwasanya di antara penafsiran tersebut, ya, karena penyebutannya umum yaitu global, maka mencakup perkara-perkara yang banyak dan di antaranya. Qala annal 'abda idza 'azima 'ala mu'awanati akhihi yanbaghi an la yajbuna 'ala inqadhi qawlin aw sad'i bihaqqi aw sad'in bihaqqin iman bi anallaha ta'ala fi 'aunihi. Maksudnya seorang hamba itu apabila dia telah bertekad untuk menolong saudaranya, maka sudah sepantasnya dia tidak merasa takut untuk kemudian menolongnya dengan perkataan atau menampakkan kebenaran menolong saudaranya, kalau betul-betul mengucapkan perkataan-perkataan yang hak, mengucapkan pembelaan kepada saudara tadi supaya sang saudara kita tadi mendapatkan haknya misalnya. Imanan bi anna Allah Ta'ala fi aunihi. Dengan beriman meyakini bahwasanya Allah Ta'ala membantu dia dalam perkara tersebut. Jadi penyebutan dalam hadis ini, lafaz ini global, termasuk ketika seorang itu berusaha untuk menolong saudaranya jangan sampai dia merasa takut. Jangan sampai dia kemudian tidak menolong saudaranya karena gentar terhadap resiko-resiko yang akan dia dapati. Percayalah Rasulullah Subhanahu Wa Taala akan menolongnya. Baik itu menolong dirinya ketika sedang menolong saudaranya tadi, mempermudah sehingga dia bisa memberikan pertolongan kepada saudaranya tadi, ataupun juga hadis ini mencakup pula perkara-perkara yang selainnya, bukan ketika kita menolong saudara kita tadi, namun dalam perkara-perkara yang menyangkut diri orang yang menolong itu sendiri, bukan menyangkut pertolongannya terhadap saudaranya tadi. Adapun yang dibicarakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, bahwasanya ketika dia menolong saudaranya, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan ragu, jangan gentar, jangan merasakan takut, karena Allah Subhanahu Wa Taala bersamanya dan menolongnya. Namun sebagaimana kita sebutkan, mencakup pula pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba tersebut yang menolong saudaranya dalam perkara-perkara lainnya. Ala wa fil hadithi fadlu at-taisiri ala al-mu'asiri. Dan di dalam hadis ada keutamaan untuk memudahkan bagi orang yang kesulitan. Wa man yassara ala mu'asirin yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang kemudian mempermudah bagi orang yang kesusahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat. Perkara-perkara yang sulit baginya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dimaksud dengan orang yang kesulitan di sini, yaitu terlebih khusus seorang yang memiliki hutang. Apabila dia kesulitan untuk membayarnya, maka permudahlah bagi orang yang memiliki hutang tersebut. Apabila hutang tadi adalah atas saudara kita tadi kepada diri kita, maka kita berikan keringanan berupa menunda tenggang waktu pembayaran dari hutang tadi, ya, memperpanjang temponya, ataupun kemudian memaafkan, ya, dan juga kemudian mengurangi hutang dari orang tadi, atau kemudian memaafkan keseluruhannya, menghapus hutang tadi, ya. Itu makna dari taisir al-mu'sir atau at-taisir al-mu'sir, mempermudah orang yang kemudian kesusahan dalam membayar hutang. Itu kalau kemudian hutangnya kepada kita. Kemudian apabila hutangnya kepada orang lain, maka mempermudahnya itu dengan cara membantunya dalam mengangsur dan menyicil hutangnya tadi kepada pihak ketiga. Ini semua masuk dalam makna hadis, ya, memudahkan orang yang kesulitan. Qala wa fadlu sa'yi fi talabil ilmi, dan di dalamnya pula terdapat yaitu keutamaan untuk berusaha mencari ilmu, berjalan untuk mencari ilmu. Qala wa yalzamu min dhalika fadlu al-ishtighalu bil ilmi, dan juga yang dilazimkan yang menjadi konsekuensi tentang keutamaan tersebut, yaitu bahwasanya di situ juga ada keutamaan untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Ketika ada keutamaan as-sa'yu fi talabil ilm, yaitu berjalan, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka walaupun tidak disebutkan, namun tentu saja ini juga melazimkan dan terkandung di dalamnya keutamaan mengenai perbuatan menyibukkan diri dengan ilmu. Ini adalah suatu yang memiliki keutamaan walaupun kemudian tidak disebutkan secara sharih dalam hadis ini. Qala wal muradu al ilmu syar'i, dan yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Wa yushtaratu an yaqsuda bihi wajhallahi ta'ala, dan dipersyaratkan, yaitu dalam menuntut ilmu tadi, menempuh jalan untuk mencari ilmu, an yaqsuda bihi wajh Allah Ta'ala, dia menginginkan dengannya wajh Allah Ta'ala, menginginkan ketika menuntut ilmu tadi murni ingin mendapatkan wajh Allah, melihat wajh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Wa in kana syaitan fi kulli ibadah, walaupun kemudian menginginkan wajah Allah ini yang diinginkan dengannya adalah ikhlas, ini adalah merupakan syarat bagi setiap ibadah, bukan hanya ketika menuntut ilmu saja, namun syarat pada setiap ibadah. Qala rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, وَمَا جَتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. قَالَ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى تِلَوَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمَسَاجِدِ, ini adalah suatu dalil tentang keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran di masjid-masjid. Berkumpul untuk membaca Al-Quran. Walaupun tentu saja bukan dengan suara yang satu, namun salah satu membaca, kemudian yang lainnya mendengarkan, bukan kemudian bersama-sama, namun kemudian salah satu membaca, yang lainnya mendengarkan. Qala was-sakinatu huna qila, dan kemudian yang dimaksud dengan as-sakinah di sini adalah Ya. Dalam suatu pendapat dikatakan al-muradu bihar rahmah wa huwa dhaif. Yang diinginkan dengannya adalah ar-rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat yang dhaif, lemah. Ya, mentafsirkan as-sakinah dengan ar-rahmah ini adalah pendapat yang lemah. Li'athfir rahmati 'alaiha. Karena rahmah diathafkan kepada as-sakinah, ya. Di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda illa nazalat 'alaihim as-sakinah, kecuali kemudian akan turun kepada mereka orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Qur'an tersebut, ya. As-sakinah. Kemudian diathafkan setelahnya, ya. Wa ghashiyatuhum ar-rahmah. Dan mereka diliputi oleh ar-rahmah. Jadi ketika disebutkan rahmah bersendirian setelah penyebutan as-sakinah, ya, tidak mungkin kemudian apabila dua perkara tadi adalah perkara yang sama. Ya, mesti as-sakinah bukan ar-rahmah, karena dua-duanya disebutkan dalam, ya, satu hadis, ya, disebutkan beriringan, menunjukkan bahwasanya dua-duanya adalah perkara yang berbeda. Qala wa qala ba'dhum as-sakinatu at-tuma'ninatu wal-waqar. Dan berkata sebagian mereka, sebagian para ulama, as-sakinah ini maksudlah at-tuma'ninah wal-waqar, ketenangan dan kedamaian. Wa hadza ahsan. Dan ini adalah pendapat yang lebih baik, ya, daripada pendapat yang pertama. Qala wa fi qawlihi. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul. قَالَ هَذَا نَكِرَةٌ شَائِعَةٌ فِي جِنْسِهَا. Maka kata قَوْمٌ ini adalah suatu kata yang nakirah, yang kemudian mencakup segala sesuatu yang ada di dalam jenisnya. Artinya قَوْمٌ itu kita sudah mengetahui maknanya, suatu kaum yaitu kumpulan manusia, ya. Maka kumpulan manusia yang manapun yang memenuhi kriteria ini, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an tersebut, di antara mereka, ya, memahami maknanya, maka semuanya termasuk dalam hadis ini. Artinya bahwasanya tidak dikhususkan bagi sekelompok manusia tertentu dan tidak berlaku bagi sekelompok manusia yang lainnya. Ini berlaku bagi sekelompok manusia yang manapun yang memenuhi kriteria ini. Qala ka'annahu yaqul, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu qaumin ijtama'u 'ala dzalika? Kaum manapun yang kemudian berkumpul untuk perkara tersebut, ya, yaitu membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, kana lahum ma dzakarahu min al-fadli, maka mereka akan mendapatkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa keutamaan, ya, yaitu turun kepada mereka sakinah dan yang sebagainya. Itu mereka mendapatkannya, kaum yang manapun, ya, yang melakukan hal tersebut. Kana lahum ma dzakarahu min al-fadli kullihi, maka mereka akan mendapatkan keutamaan itu semua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innahu lam yashtarit sallallahu alaihi wasallam huna fihi man yakunu ulama'a. Ulama'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidaklah beliau mempersyaratkan bahwasanya kaum tersebut haruslah para ulama, wala zuhadan, atau haruslah para orang-orang yang zuhud, wala zawi maqamat, dan tidak pula orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan, ya. Jadi siapapun yang berkumpul, baik itu para ulama, para orang-orang soleh, ataupun orang-orang biasa, ya, orang-orang awam yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang Al-Quran, ya, maka ini pun mendapatkan keutamaan tadi, ya, atau mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali siapapun di antara mereka akan mendapatkan keutamaan ini. Qala wa ma'na haffathum, dan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam haffathum al-malaikah, dinaungi oleh malaikat. Ai hafatu ahafathum min qawlihi azza wa jalla, yaitu menaungi mereka dari firman Allah azza wa jalla. Yaitu yang dimaksudkan di situ ada firman Allah azza wa jalla yang kemudian menyebutkan tentang perkataan haffa ini, haffathum, yang kemudian maknanya adalah menaungi atau kemudian meliputi. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat ke-75, hafina min hawlil arsh, mereka para malaikat itu berada di sekitar arsh. Qala ay muhdiqin, yaitu berada di sekitarnya, muhyitin, meliputi arsh tadi, muhyitin bihi, mutifin, dan juga bertawaf, berkeliling di arsh tadi, ay bi jawanibihi, yaitu di sisi-sisi arsh tadi. Nah, ini ayat yang kemudian menyebutkan kata yang sama atau dari asal yang sama, dalam hadis disebutkan hafat humul malaikat, malaikat menaungi mereka atau kemudian mengelilingi mereka. Dalam ayat disebutkan hafina, para malaikat tadi disebutkan dengan wazan fa'il, isim fa'il, hafina mereka adalah orang atau kemudian mengelilingi dan kemudian mengitari arsh. Maka maknanya sama, berada di sekeliling dan berkitar di antara orang-orang tadi yang kemudian berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Qala fa kana al-malaikata qaribun minhum qurban haffathum hatta lan tada' farjatan atau furjatan tattasi'u lisyaitan. Seakan-akan para malaikat itu dekat dengan mereka sehingga seperti meliputi mereka, menutupi mereka, menaungi mereka. Lam tada' furjatan tattasi'u lisyaitan, tidaklah kemudian meninggalkan suatu celah yang bisa dimasuki oleh syaitan. Ini yang dimaksudkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam haffathumul malaikah. Malaikat berada di sekeliling mereka, berkumpul di sekitar mereka, dan sampai-sampai tidak ada celah sedikit pun untuk kemudian tempat masuknya syaitan datang untuk menggoda mereka, dikarenakan malaikat ada di sana untuk menjaga mereka yang berkumpul dan mempelajari, membaca serta mempelajari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghasyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh ar-rahmah. Qala la yusna'mal ghasyya illa fi syai'in syamilal maghshiyya min jami' ajza'ihi. Tidaklah kemudian digunakan lafaz ghasyya kecuali kepada sesuatu yang kemudian menaungi atau kemudian mencakup suatu yang ditutupi tadi, karena ghasyah mana adalah menutupi, min jami'i ajza'ihi, dari setiap bagian-bagiannya, itu tertutupi seluruhnya, sampai betul-betul sempurna tertutupnya. Ini namanya ghasyah. Maka ghasyatuhumur rahmah, rahmat tersebut meliputi mereka, artinya betul-betul seluruh bagian dari mereka tertutupi oleh atau mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Shihabuddin Ibn Farhin, berkata Syekh Shihabuddin Ibn Farh, wal ma'na fi hadha fi ma'ara, dan makna dari kalimat ini menurut yang atau menurut pendapatku, anna ghasyar rahmati, bahwasanya rahmat itu ketika menutupi mereka yakunu bihaitsu yastaibu kulla dzambin taqaddama insyaallah taala. Itu di mana rahmat tadi meliputi, mencakup seluruh dosa yang sudah dilakukan, dosa yang telah berlalu insyaallah taala. Maksudnya semuanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk yaitu kelaziman dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Maka ini makna rahmah yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, yaitu menurut Syekh Syihabuddin, bahwasanya seluruh dosa-dosa mereka yang telah berlalu diampuni Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Ya. Maka digunakan lafaz ghasyiyah, betul-betul menutupi mereka dari setiap sisi, yaitu dari atau kemudian menutupi setiap anggota tubuh mereka. Ya. Qala rahimahullah qawluhu, dan firman Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebutkan mereka kepada siapa yang disi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yaqtadi an yakuna dzikrullah ta'ala lahu fil anbiya wa kiramil malaikati wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di hadapan para nabi dan malaikat-malaikat yang mulia wallahu a'lam. Wallahu a'lam apakah para nabi kemudian berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ini zahir yang kemudian difahami dari penjelasan dari Ibnu Dhaqiq al-Aid. Ada penentang dari wallahu a'lam, ada pun malaikat, nah, maka mereka berada di sisi arsy Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kemudian ada pada ayat surat Az-Zumar tadi, ayat yang ke-75. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka kepada para malaikat dan para nabi yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang disebut dengan al-mala'il a'la, al-mala'ul a'la, ya, perkumpulan yang paling tinggi, yaitu untuk memuliakan mereka. Disebutkan di perkumpulan yang paling mulia. Ini adalah apa? Pemuliaan terhadap orang-orang yang berada di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian mereka berkumpul dan kemudian mempelajari dan membaca Al-Quran. Ya, ini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Dhaqiq al-Aid. Kita akan berpindah kepada syarah selanjutnya dari Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari أبو هريرة رضي الله عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Barang siapa yang meluaskan bagi seorang mukmin suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Qala wal qurab, ya'ni, dan qurab maknanya asyiddah wadzir wadzang, kesulitan, kesempitan, kesusahan. Ini adalah makna dari al-qurab. Barang siapa yang kemudian meluaskan bagi seorang mukmin ketika dia tertimpa kesulitan, misalnya ketika dia tertimpa kesulitan dari sisi hartanya, kemudian dibantu, ditolong, diberikan pekerjaan misalnya, atau kemudian ditolong dari sisi hartanya, diberikan harta, maka termasuk dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan baginya salah satu kesulitan pada hari kiamat, akan menghilangkan darinya kesulitan tadi. Ataupun kemudian ketika melihat saudaranya sedang bersedih karena suatu perkara, maka dia menghiburnya. maka ini juga termasuk dalam hadis tersebut. Qala tanfis ma'nahu izalatul qurbati wa raf'uha. Dan tanfis maknanya adalah menghilangkan kesulitan tadi dan mengangkat kesulitan tadi dari seorang mukmin. Qala wa qawluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunia. Qala ya'umul maliyah wal badaniyah wal ahliyah wal fardiyah wal jama'iyah. Ya. Mencakup yaitu kesulitan harta ataupun kesulitan badan, ya, seperti sakit misalnya, ya, kemudian berusaha untuk ditolong dengan cara yaitu merukyahnya atau berusaha mengobatinya atau kemudian membawanya ke dokter, ya, membantu pengobatannya dan lain sebagainya. Ini kesulitan al-badani, ataupun kemudian menolongnya, ya, dari sisi membantu kesulitannya, yang kemudian dia mengerjakan suatu pekerjaan yang berat, maka dia membantunya dan meringankannya. Ini pun juga termasuk, ya, meluaskan dan menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin. Qala wal ahliyah, dan kesulitan dalam hal keluarganya, memecahkan permasalahan keluarga. Apabila memang dimintai tolong misalnya untuk memecahkan permasalahan keluarga tersebut, maka dia berusaha dengan semampunya untuk menolong saudaranya. Wal fardiyah, dan juga kesulitan pribadinya, kesulitan pribadinya. Ya. Wal jama'iyah, dan juga kesulitan dari sisi masyarakatnya, dari sikapi orang masyarakatnya misalnya, ya. Maka apabila ada seorang yang berusaha untuk meluaskan kesempitan tadi, menghilangkan kesulitan tadi, ya, dengan cara yaitu membantunya melobi kepada orang-orang yang bisa, ya, membantunya misalnya, ya, supaya dia tidak ditinggalkan, dijauhi oleh orang-orang di kampungnya atau di lingkungannya dan lain sebagainya, maka yang seperti ini adalah suatu perkara yang kemudian mendapatkan keutamaan yang sebenarnya dalam hadis ini. Qala nafasallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan baginya, ay kasyafallahu anhu wa azala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkapkan darinya, yaitu kesulitan tadi, wa azala, dan menghilangkan kesulitan tadi. Qala qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Qala wala syakka anna quraba yaumil qiyamati a'zamu wa ashaddu min qurabid dunya. Dan tidak diragukan bahwasanya kesulitan pada hari kiamat adalah lebih besar dan lebih dahsyat daripada kesulitan di dunia. Qala fa idza nafasa 'alal mu'mini qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurab yaumil qiyamah. Maka apabila seorang itu mengeluaskan bagi seorang mukmin kesempitan dari kesempitan-kesempitan dan kesusahan yang ada di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang lebih besar, yaitu apa? Akan diringankan dan dihilangkan salah satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang nanti ada pada hari kiamat. Maka balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala lebih berlipat ganda daripada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tadi. Walaupun dari sisi jumlah sama, cuma satu kurbatan, satu kesulitan, ya. Namun dari sisi yaitu kadar daripada kesulitan tadi, jelas kesulitan pada hari kiamat itu lebih besar. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada seorang hamba dihilangkan salah satu kesulitan pada hari kiamat, maka itu jauh lebih besar, ya, daripada perbuatan seorang hamba tadi yang hanya menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, ya, dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, ya. Karena kesulitan yang ada di dunia ini, ya, remeh apabila dibandingkan dengan kesulitan yang ada pada hari kiamat. Qala wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang mempermudah bagi orang yang kesulitan, aisyahala alaihi wa azala usratahu, yaitu mempermudah baginya dan menghilangkan kesulitannya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Qala wa huna saral jazaa'u fid dunya wal akhirah, maka pada perbuatan ini balasannya diberikan di dunia dan di akhirat. Wa fil qurab qurbatan min qurbati yaumil qiyamah, adapun dalam perkara sebelumnya yaitu ketika seorang meluaskan kesempitan dari kesempitan-kesempitan dunia yang menimpa seorang mukmin, maka balasannya adalah apa? Diluaskan kesempitannya pada hari kiamat saja, di akhirat saja. Ya. Adapun pada kalimat yang selanjutnya itu diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Qala li'anna quraba yaumil qiyamati 'azimatun jiddan. Karena ya, kesulitan pada hari kiamat tersebut adalah sangat besar, ya, sehingga dikhususkan ketika seorang menolong seorang mukmin, ya, meluaskan kesempitannya, dikhususkan balasannya nanti pada hari kiamat berupa dihilangkan salah satu kesulitan pada hari kiamat tadi. Kenapa? Karena memang itu adalah suatu balasan yang sangat besar. Tidak perlu kemudian untuk diberikan balasan di dunia dan di akhirat. Cukup di akhirat saja, ini adalah suatu balasannya sangat besar bagi seorang hamba ketika meluaskan kesempitan dan kesulitan bagi seorang hamba di dunia. Ya. Adapun jenis yang kedua ini mempermudah seorang yang kesulitan, ya, maka balasannya di dunia dan di akhirat. Yaitu dengan dipermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Qala wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi seorang muslim, aisa tara aibahu, yaitu menutupi aibnya, sawa'un akana khalqiyan au khuluqiyan, sama saja apakah aibnya adalah aib khalqi, yaitu dari sisi fisiknya, au khuluqiyan, atau dari sisi akhlaknya, perangainya, perangainya jelek. Jadi sama saja apakah aibnya zohir terlihat, atau kemudian aibnya adalah aib-aib yang menyangkut perangai dan akhlaknya, ya, maka ini ditutupi apabila seorang muslim mengetahui tentang aib-aib tadi. Allah a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini dalam kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.